الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة الصلاح فلا تصحب فاسقا سرا على معصية كبيرة لأن من يخاف الله لا يسر على كبيرة. Asalih satu utawi kang kaping telu. Yang pertama, memiliki akal. Jadi kamu harus berteman dengan orang yang cerdas. Kemudian yang kedua, akhlaknya yang baik. Dan yang ketiga, as-salahu. Solahu iku kebagusan, ay al khair. Artinya orang yang memilih, orang yang baik begitu. Fala tashab moko jo ngancani sapa sira fasikon ing wong fasik. Musirron kang netepi ala maksiatin ing atase maksiat kabirotin kang gede. Musirron itu bisa netepi, bisa terus menerus. Asorro, asorro yusirro itu terus menerus. Waman lan utawi sapane uang. Nah, li anna man krono sak temeni uang. Ya khofu kang wedi. Sopo man Allah ing Allah. Khabarnya la yusirru iku ora netepi sopo man ala kabirotin ing ngatasi maksiat gede. Waman lan utawi sapane uang la ya khofu. Waman lan utawi sapane uang. Laya khofu iku lamun ora wedi sapa man Allah ing Allah la tu'manu moko ora den amanake wa iluhu apa pira-pira ala nikman bal balik yataghayyaru dadi beda sapa man bitaghayyuril ahwali kelawan bedane pira-pira tingkah wal a'radilan piro-piro tingkah kang anyar teko. Qala dawu Allahu sapa Allah taala maha luhur Allah. Dawu li nabihi maring nabini Allah sallallahu alaihi wasallam wa la tuti' man awfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wa la tuti' lan ojo taat sapa sira Muhammad man ing uwong alfalna kang wis ngelalekake sapa ingsun qalbahu ing ati nikman ngelalekake sapa ingsun qalbahu ing ati nikman ngelalekake an zikrina sangking iling ing kita ing ingsun Allah wa taba'ah lan melu atau ngenutake sapa man hawahu ing hawa nafsu ni'man wa kana lan ono amruhu opo perkoro iman furuton iku ngelewati wates. Jangan kau ikut orang yang telah aku lupakan hati mereka dariku, telah aku lupakan hati mereka mengingatku, kemudian mereka juga mengikuti hawa nafsunya. Apa yang mereka miliki itu semuanya melewati batas. Melewati batas itu bisa berarti kufur nikmat. Tidak menempatkan nikmat Allah pada tempatnya itu bisa dikatakan furuto, tafrid. Fahdhar moko wedya sapa sira maksiatal ghibati ing maksiate ngrasani. Takutlah kamu. Fahdar moko wedya sapa sira suhbatal fasiki ing ngancani wong fasik. Maka hati-hati kamu berteman dengan orang yang fasik. Fa inna musyahadatal fiski wal maksiati ala dawami la tuzilu an qalbika karahiyatal maksiati. Fa inna musyahadatal fiski moko sak temeni oleh ningali kefasikan wal maksiatih lan maksiat ala dawami ingatasi langgeng. Kamu kalau sering melihat kefasikan, sering melihat maksiat, tuzilu iku ngilangake opo musyahada angkol bikah sangking atini siro karohiatal maksiatih ing sengit ing maksiat. Kamu kalau sering melihat maksiat, sering melihat kefasikan, maka kamu akan dalam hati kamu itu sudah tidak ingkar lagi. Kalau melihat teman kamu sering gosok, melihat teman kamu sering tidak pakai baju, maka kamu tidak ingkar itu nanti. Melihat teman kamu sering melanggar, maka kamu nanti tidak ingkar akhir-akhirnya. Sehingga apa? Kamu juga ikut. Temannya ngajak nonton bola malam hari, padahal di pondok tidak boleh. Tapi kamu sering melihat itu, sering berteman dengan orang yang sering melanggar, walaupun kamu tidak melakukan awal. Maka pada akhirnya kamu tidak akan ingkar itu. Contoh konkretnya itu kalau di Malang itu di kos-kosan. Kalau kita ke kos-kosan Malang itu, kamu mondok di sini dengan perempuan malu sekali. Tapi kalau sudah di kos-kosan karena sering melihat seperti itu, maka kamu berteman dengan perempuan, campur dengan perempuan itu sudah dianggap tidak ada dosanya. Padahal kan, nah itu. Itu karena seringnya, makanya hati-hati. Ada beberapa pesan itu. Dimanapun kamu berada, perhatikan siapa orang yang berteman dengan kamu. Untuk apa kamu ada di sana. Kemudian... apalagi untuk apa kamu ada di sana, kenapa kamu ada di sana, kenapa kamu ada di sana, kenapa kamu kuliah ke Malang, kenapa dulu, terus kenapa milih kos-kosan, tujuannya itu apa, kenapa kamu kuliah ke Malang, karena saya ingin ilmu yang lebih di sana, kuliah ke Malang, kenapa milih jurusan, milih Malang, kenapa, tujuannya itu apa nanti, tujuan kedepannya apa, biar saya nanti harus tahu itu. Kemudian siapa teman kamu? Kamu juga harus milih. Jangan asal-asalan. Nanti seperti ini jadinya. Kalau sering melihat kefasikan dan kemaksiatan terus-menerus, maka hati kamu itu dalam hati kamu yang asalnya ingkar, maka tidak akan ingkar. Na'udzubillah yang terjadi sekarang, yang terjadi sekarang. Paling kelihatan itu di Indonesia. Kalau dahulu yang namanya pacaran itu, semuanya tidak boleh, tapi sekarang di TV-TV sudah biasa, orang tua, anaknya sudah pacaran, biasa. Itu seperti itu, sudah. Jadi rasa benci terhadap maksiat itu sudah hilang, karena sering berteman dengan orang yang ahli maksiat, sering melihat. Hati-hati. Wa yahunuh, lantadi gampang. Alaika ingatasi siro amruha opo perkarai maksiat. Maka kamu akan mudah untuk melakukan. Kenapa? Karena di hati kamu sudah tidak ingkar, gitu loh. Contoh kalau di pondok, contoh pengurus daerah di pondok, tidak boleh megang HP. Karena teman-temannya itu megang HP semuanya, maka dia di hatinya itu nanti hilang pemahaman bahwa megang HP itu dilarang. Akhirnya dia megang juga. Walidzalikah lan krono mengkuno-mengkuno mazkur. Walidzalika lan krono mengkuno-mengkuno mazkur. Kangjen sebut saking asalisah itu. Hanah moko dadi enteng alal kulubi ing atase ati opo maksiatul ghibati opo maksiati ghibah. Kenapa maksiat orang ghibah itu sering kenapa? Karena dia sering berteman dengan orang yang ahli ghibah. Sering berkumpul dengan teman orang ahli ghibah, sudah ada ghibah di sana itu. Liul fihim krono aring-aringan innas manuso laha maring maksiat. Walau ra'au moko lamun podo ningali sapa manuso nas khotaman ing ali-ali cincin min dahabin saking emas au malbusin utawa dodot. Malbus itu pakaian. Min haririn saking sutro ala fakihin ing ngatasi wong kang ahli fikih. Lastaddah moko yaktini banget ingkaruhum opo oleh ingkarin nas alaihi ing atasi fakih. Wal ghibatu lan utawi ghibah asyaddu iku luwih banget min dalika saking mengkono-mengkono khotaman min zahabin au malbusin. Sehingga orang misalnya sudah terlalu biasa ghibah. Ada kiai kok dia pakai cincin emas. Ada kiai kok dia pakai sarung sutra, sutranya yang luar biasa. Digibai. Dok remek kiai, gimana kiai itu kok seperti itu. Nah, dosanya kiai yang menggunakan emas, dosanya kiai yang menggunakan sutra, itu tidak lebih besar daripada kamu ghibah. Masih besaran dosanya kamu ghibah itu. Ar-Rabi'atu utawi kang kaping papat, Allah yakuna iku yanto ora ono sopo rofik, sopo konco, harison iku wong kang ngerkso ala dunia ing atasi dunia. Kamu pilihlah teman yang tidak suka, bukan tidak suka, yang enggan terhadap dunia. Enggan itu berarti begini, dia mengambil dunia hanya untuk kebutuhan ibadah saja, hanya untuk kebutuhan akhirat saja. Cari teman yang seperti itu. Fasuhbatul haris, kenapa? Fasuhbatul harisi moko utawi ngancani wong kang ngerkso alat dunia ing atasi dunia summun iku racun kotilun kang mateni. Kamu berteman dengan orang yang suka dunia, rakus terhadap dunia, itu bagaikan racun yang mematikan. Kenapa? Li'anna tiba'ah krono sak temeni piro-piro watak. Watak itu tabiat. Majbulatun. Li'anna tiba'ah krono sak temeni piro-piro watak. Majbulatun iku kang den dadi ake alat tasyabuhi ingatasi oleh pepadan, oleh madani. Wal iktidai lan manut. Karena kamu kalau berteman dengan orang yang suka dunia, tabiat manusia itu sukanya ingin meniru. Contoh sekarang, ada temannya yang rakus terhadap dunia, dia sering belanja. Maka kamu kalau berteman dengan dia, kamu akan ikut. Kamu berteman dengan orang yang kikir. Kalau kamu berteman dengan dia, kamu akan ikut kikir. Balik utawi watak. Yasriku iku nyolong opo watak. Minat tobe'i sangking watak. Min hai sila yadri sangking sekerani ora weruh sopo manuso. Nah, tabiat itu akan mengikuti tabiat lain tanpa diketahui. Tanpa kamu sadari, kamu akan ikut niru-niru seperti mereka. Famujala satul harisi moko utawi oleh lelunggu ing wong kang ngrekso dunyo tuziduh iku nambahi apa mujala satul haris, orang yang tamak terhadap dunia iku nambahi apa mujala satul haris fi hirsika ing dalem oleh ngrekso isiro. Kamu nanti akan kikir. Jadi kamu kalau misalnya berteman dengan orang yang rakus terhadap dunia, rakus itu berarti bisa saja dia kikir, maka kamu juga akan ikut kikir. Wa mujalasatu zahidi lan utawi oleh lelunggu wong kang zuhud tuzidu iku nambai opo mujalasatu zahid fi zuhdika ing dalem zuhudi siro. Nah, zuhud itu apa ya bahasanya? Pokoknya mengonya hati, jadi berpalingnya hati dari dunia, enggan terhadap dunia itu zuhud. Al-khamisatu utawi kang kaping 5 asidku iku jujur. Wala tashab moko ojo ngancani sapa sira kadzaban ing wong kang goro. Fa innaka moko sak temeni sira minhu saking kadzab ala gururin iku tetap ingatasi kebucu. Kalau kamu berteman dengan orang yang suka bohong, maka kamu juga akan dibohongi. Termasuk tanda-tanda orang bohong itu yang biasa sumpah serapah itu. Billahi, terbiasa ngomong billahi itu biasanya orang yang kadzab itu. Sering bohong. Jangan temani orang-orang seperti itu. Karena kalau kamu temani, kamu nanti kena kamu akan dibohongi juga. Fa innahu maqasa temani kadzab. Mislus sarobih iku sepadane sarob itu fatamorgana. Fatamorgana. Sarob itu fatamorgana. Yakrubuh. Yakrubuh kang marki. Kang marki opo. Opo kadzab mingka saking siro alba'ida ing mingka saking siro alba'ida ing perkoro ato waya beudulan ngedoi opo kadzab mingka saking siro alkoriba ing perkoro par. Dia kelihatan dari jauhan dekat, tapi ketika kamu samperi dia makin jauh. Karena itu kata Morgana saja, tidak ada. Wala ala kalan menawa-menawa siro tak dumuh iku kesepen sopo siro. Ijtima ahadihil fisolih ing. Kumpulani ikilah piro-piro perkoro. Ada berapa tadi itu? Ada lima. Yang pertama al-akal, harus punya akal. Kemudian yang kedua husnul huluk, akhlaknya baik. Yang ketiga as-solah, orangnya baik. Yang keempat dia tidak tamak terhadap dunia. Yang kelima dia jujur. Kamu kalau mencari teman, carilah teman yang karakternya seperti ini. Gitu katanya. Wala ala kala menawa-menawa siro. Semoga saja kamu, katanya Imam Ghazali. Tak dumu iku kesepen sopo siro. Ijtima ahadin fisolih ing kumpulani ikilah piro-piro perkoro. Fisukanil madarisih ing dalem. Piro-piro wong kang manggon piro-piro madrasah. Semoga kamu terhindar dari orang-orang yang kebalikannya sifat-sifat ini. Di madrasah-madrasah, di pondok-pondok. Semoga saja katanya Imam Ghazali. Wal masajid lan piro-piro masjid. Fa'alaikah moko wajib. Fa'alaikah moko ingatasi siro. Fa'alaikah moko netep kono sopo siro. Ini apa bahasanya dia? Alaika ini bermakna wajibah alaika, wajib. Di ahadi amro ini kelawan salah sisi ini perkara loro. Immal uzlatu onok kalani uzlah wal infirodu lan dewe dewean. Semoga saja kamu itu terhindar untuk berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kebalikan sifat tadi itu. Kalau misalnya kamu ada di madrasah misalnya, di pondok-pondok, apa yang harus kamu lakukan sih? Kalau misalnya banyak teman kamu yang seperti itu, dia suka dunia, akhlaknya tidak baik, maka salah satu caranya, katanya Imam Ghazali, al-uzlatu, uzlah. Uzlah itu wal-infiradu, dan menyendiri, sering-seringlah menyendiri. Tak usah berteman, lebih baik begitu, katanya Imam Ghazali. Tapi uzlah ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan uzlah itu zohiron wa batinan. Jadi zohir secara badan ini uzlah, batin juga uzlah. Dia pergi ke gunung, tidak berteman dengan seseorang. Itu uzlah zohiron wa batinan. Tapi ada yang memaknai uzlah itu hanya batinan saja. Kita tetap bergaul seperti ini. Tapi hati kita itu uzlah. Uzlah dari dunia. Kalau melihat kemungkaran hati kita ingkar. Itu uzlah, uzlah batinan itu namanya. Izlah hatinya saja. Fafiha moko ikut tetap ing dalam al-uzlah salamatuka utawi keselamatan siro. Itu yang pertama. Wa imma antakuna lan onok kalani yento onok sopo siro. Entoy yento onok mukhola totuka. Wa imma antakuna lan onok kalani yento onok mukhola totuka opo campurani siro. Ma asyuroka ika ing dalam sertani piro-piro konjoni siro. Bikodri khisolihim iku kelawan milang piro-piro perkoroi syuroka. Ya sudah, kamu berteman dengan mereka cukup hanya untuk kebutuhan saja, tidak usah terlalu banyak. Di antak lama kelawan yang tahu rusofa siro annal ukhuwata ing sak temeni piro-piro kaca konco. Annal ikhwata. Annal ikhwata. diantak lama kalawan yang tau onok sopo siro, diantak lama kalawan yang tau urus sopo siro, anal ikhwatah, ing sak temeni piro-piro konco, salah satun iku onok telu, akhun li akhiratika, fala turo'i fihi illa dina, akhun rupane siji konco, atau dulur, li akhiratika krono, akhirati siro, fala turo'i moko ojo, ngelirik sopo siro, fihi ing dalam ah illa dina angin ing agomo. Wa akhun lan nomor loro dulur li dunyaka kaduwe dunyone siro. Fala turo imoko ojo ngelirik sopo siro. Fihi ing dalam ah illa l-huluko al-hasana angin ing piro-piro akhlakan api. Wa akhun lan dulur litaan nasa supaya yento aring-aring sapa sira supaya yento aring-aring sapa sira aring-aring itu enak bihi kelawan ah fala turoi moko ojo ngelirik sapa sira fihi ing dalam ah illa salamata ing keselamatan min syarrihi sangking oloni ah wa fitnatihi lan fitnai ah wa khubtihi lan bujue ah. Teman itu ada tiga, kamu perhatikan ya. Kalau kamu ingin berteman dengan berteman untuk akhirat kamu, maka carilah teman, dilihat saja agamanya. Oh, ini agamanya bagus. Untuk akhirat saya akan berteman dengan orang ini. Begitu. Ada lagi teman yang untuk dunia kamu, untuk pekerjaan kamu, kalau ada di kantor misalnya, kalau ada di mana, untuk pekerjaan, untuk dunia kamu, maka lihatlah terlebih dahulu akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, temanilah dia, bertemanlah dengan dia. Kemudian ada teman yang hanya untuk kamu bersenang-senang, biar enak. Maka apa yang harus kamu perhatikan? Maka kamu kira-kira kamu selamat enggak kalau bersama dia itu? Teman bergurau, kamu lihat dulu, kira-kira kalau saya berteman dengan dia itu nanti saya selamat enggak dari maksiat misalnya. Kalau saya bergurau dengan dia itu kayaknya saya tidak selamat. Wa nasulan utahi manungso salasatun iku telu, ahaduhum mataluhu matalul gida'i la yastagni anhu, wal akharu masaluhu masalid da'i masalid dawa'i yahtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin, wasalisu masaluhu masalud da'i la yahtaju ilaihi qattu walakinnal bu'du qad yubtala bihi wa huwa alladhi la unsa fihi wa la naf'ah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.